Mitra Bisnis, sebuah media mengingatkan pemerintah agar mewaspadai tren lonjakan produk impor yang mulai membanjiri Indonesia. Karena tren ini menjadi indikasi bahwa sudah banyak pebisnis yang beralih dari bisnis manufaktur ke trading. Karena bisnis trading tidak serumit bisnis manufaktur yang harus sering berurusan dengan pungutan liar, rumitnya perizinan, demo buruh, keterbatasan infrastruktur dan energi, dan sebagainya. Ini menjadi ironis karena justru di sektor manufakturlah penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi bisa dipacu. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik, Ahmad Wijaya. Pak Wijaya, bagaimana komentar Anda? Jawabannya cuma satu, karena pemerintah saat ini tidak konsisten. Kedua, pemerintah tidak pernah melakukan action plan yang jelas mengenai infrastruktur antar industri sampai ke pelabuhan. Itu yang tidak dijaminkan oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Sehingga para pemain atau produsen beralih semua ke trading. Masalahnya seperti itu. Ketidakkonsistenannya dalam bentuk apa, Pak? Infrastruktur. Kita kan bicara dari kabinet 1 ke kabinet 2 sampai hari ini infrastruktur juga belum teraction dengan baik di semua linier. Bukannya sudah banyak upaya untuk itu? Kayak tidak cukup. Harus melakukan action yang sesungguhnya. Kayak contoh seperti saat ini, kita dari Jawa Barat bagian barat, Jawa Barat bagian timur, dan Jawa Barat bagian tengah, itu yang disebut Tangerang, Cikarang, dan tengah itu di Bogor. Mau ke pelabuhan aja bisa sehari sepanjang jalan. Mana bisa ada seperti ini, infrastrukturnya tidak benar. Antar pelabuhan aja kita susah. Ini bicara nasional aja nih, tidak bicara ke tempat lain, bagaimana bicara ekspor. Sehingga inflasi kita naik terus karena apa? Import berjalan terus dan pemerintah tidak melakukan action apa-apa. Apa dampaknya kalau banyak pengusaha beralih menjadi trader, Pak? Kita akan rubah negara ini menjadi PT Indonesia Trading semua. Karena itu akan merupakan sebuah ancaman bagi para buruh di Indonesia. Yang mana pemerintah secara konsisten kan mengatakan bahwa mau melakukan hal-hal ketenaga kerjaan supaya lebih sejahtera. Tapi kondisi ini tidak dijalankan, apa bedanya dengan janji? Demikian Ahmad Wijaya dan saya Rizal Andika.